deg-degan. Mong kahanan kowe aku buka telan, omongan karo kowe cak kenalan. Suwe-suwe lanjut ngopel ning HP nan, kemati ngelingke turulan mangan. Kadang curhat sing gawe paper-paperan, soyo kenal soyo cak Tino.